ku berdiri di ujung jalan, menyembuhkan diriku kehilanganmu. Setia menunggumu kembali, yang mungkin tak akan pernah terjadi. Di tengah dingin malam ini, kelalaianku memisahkan kita. Selalu setia untuknya, itu kulakukan sampai saat ini. Tak pergi dariku, tapi hatiku tidak. Selalu setia untuknya, itu persembahan terbaik dariku. Semoga menghapus penyesalan. Salah ini.